Wala syakka annaka tantazir min akhika ayastura aurataka. Tidak ragu lagi, kata beliau, tentu kamu menunggu dan menanti dari saudaramu dia menutupi auratmu, aibmu, kelemahanmu, kekuranganmu. Ya kan? Kamu pengen teman-teman dekat kamu itu menjaga rahasia, kekurangan, aib yang engkau miliki. Barakallahu fikum nam. Teman-temannya antum yang dekat ini paham ya, kekurangan dan aib yang antum miliki. Tentu antum kepengen mereka menjaga kekurangan tadi, barakallahu fikum, tidak mengumbarnya. Wa ayyaskuta an masawika. Dan Anda tentu ingin menanti teman Anda itu diam dari kejelekan-kejelekan Anda. Tidak menjadikannya bahan pergunjingan. Tidak, barakallahu fikum, mengumbarnya. Ya. Nah, kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan yang, barakallahu fikum, menjadi aib bagi Anda. Anda tentu enggak pengen ya, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat Anda untuk mengumbarnya, untuk menceritakannya. Falau dhahara laka minhu diddu dzalika ishtadda 'alaika. Seandainya ya, yang muncul dari saudara temanmu tadi yang tahu rahasia kamu, yang paham aibnya kamu, kekurangan kamu, justru yang muncul dari dia adalah sikap lawan dari yang tadi. Bukan malah merahasiakan, bukan malah menyembunyikan, tapi malah mengumbar. Ya, malah menjadikannya bahan pergunjingan, bahkan bahan guyonan dan candaan. Ishtadda 'alaika, tentu kata beliau, kamu merasa apa? Nyesek. Ya, kamu merasa, barakallahu fikum, tidak nyaman. Loh, kok diceritakan? Nah, padahal kan kemarin sudah ya, ana bilang ini rahasia. Nah, tentu kamu kecewa dengan teman kamu. Ya. Malah mereka, barakallahu fikum, cekakak cekikik ya. Nah, taib menceritakan aib dan kekurangan atau sebuah kejadian yang, barakallahu fikum, yang tidak layak, barakallahu fikum. Nah, taib ya, misal barakallahu fikum, dalam satu perjalanan, entah barakallahu fikum ke mana, ke kota gitu ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di situ barakallahu fikum ada satu kejadian yang bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, apa itu? Nah, temannya ini ribut sama bencong misal. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dia teman dia di mobil ya, itu apa? Memanggil bencong dengan mas. Gitu ya. Tayyib. Maaf mas, numpang lewat saya mau turun. Bencongnya tersinggung marah-marah. Apa mas? Eke mah cewek. Ya, barakallahu fikum. Wah, ribut akhirnya di bis itu, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Lanangnya keluar bencong tadi, barakallahu fikum. Wah, dia malu itu. Ya, nah akhirnya pas pulang udah awas ya jangan cerita sama teman-teman malu aku. Ya, nah barakallahu fikum. Tayyib. Itu bagi dia sebuah aib ya kan. Nah, ribut sama barakallahu fikum, tayyib, bencong. Ya, nah. Ternyata teman-temannya malah cekakak-cekikik cerita barakallahu fikum sama teman-teman yang lain. Disahkan ya kan dalam kejadian tersebut, ya tentu dia akan kecewa ya kan. Nah, fakaifa tantazir minhu ma la ta'zamu atau ta'zimu alaihi lahu. Nah, terus bagaimana kamu menunggu dari temanmu, dari saudaramu sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa kuat, kokoh menjaganya. Ya kan? Nah, jadi kamu kalau dibegitukan gak mau. Tapi kamu sendiri melakukan hal tersebut. Ya, marah-marah dia ketika diceritakan kasus itu kepada temannya. Pada teman-teman yang ada di Sakan. Nah, padahal dia sendiri hari-hari sebelumnya juga menceritakan rahasia-rahasia apa teman-temannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Nah, itu kata beliau perkara yang tidak terpuji. Ya. Kalau kamu ingin dijaga rahasiamu, engkau juga harus menjaga rahasia teman-temanmu. Wa mata iltamasta min asnafi mala tasmahu bihi dakhalta fi qaulillahi atau fi qaulihillah ta'ala alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maka kata beliau, ketika engkau menuntut, ya, mencari dari teman-temanmu perilaku-perilaku, perangai-perangai yang kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Nah, yang kamu sendiri tidak bisa berbesar hati untuk melakukan hal yang sama, maka engkau telah masuk dalam kategori firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Sifat orang-orang mutaffifin adalah alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau menimbang, menakar atau kalau ya meminta timbangan dan takaran dari manusia, dia pengennya dapat apa? Sempurna. Dia pengennya dapat barakallahu fikum mantep, ya, nggak boleh kurang. Jadi orang lain kalau menimbang, menakar untuk dia, dia pengen nggak boleh kurang, walaupun itu hanya sebesar barakallahu fikum 0,5 ya miligram misalnya, enggak mau dia. Dia pengennya ketika orang menimbang, menakar untuk dia harus mantap. Ya. Nah, kalau bisa enggak pas tapi dilebihkan. Tetapi ketika dia menimbang untuk manusia, menakar untuk manusia, dia bermain curang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Entah timbangannya lah dia mainkan barakallahu fikum ya. Dia otak-atik, dia setel. Nah, yang sekilo timbangan sebenarnya adalah cuman 9 on. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mutaffifin. Kalau haknya dia, enggak boleh kurang. Tapi kalau haknya orang lain, dia curangi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa man sya'u taksir fi sitril aurah wal mughri bi kashfiha al-hikdu wal-hasadu, kata beliau. Yang menjadi pemicu, sumber, ya, adanya tindakan taksir kurang dalam menutupi aurat, aib, kekurangan saudara, nah, yang menggoda dia untuk menyingkap aurat, kekurangan, dan aib temannya, adalah barakallahu fikum, iri dan dengki. Dengki dan iri. Nah, iya. Itu seringnya yang membuat seseorang itu tergoda untuk menceritakan aib temannya, kekurangan temannya, karena iri. Karena dengki. Barakallahu fikum. Wa'alam anna min asyaddi al-asbabi li'itharatil hikdi bainal ikhwan al-mumarat. Beliau sebutkan lagi, ya, nah, rentetannya. Ketahuilah, sebab yang paling kuat untuk mengobarkan api kedengkian dan iri di kalangan ikhwan adalah apa? Berdebat. Nah, ya. Sesuatu yang sangat-sangat barakallahu fikum besar sebagai pemicu adanya kedengkian, adanya kebencian di kalangan ikhwan adalah perdebatan. Nah, tayyib. Perdebatan yang tidak berbobot, perdebatan yang barakallahu fikum tidak berfaedah, ya, itu akan memunculkan kebencian, akan memunculkan kedengkian. Nah, berawal dari main bola, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Nah, di situ terjadi perdebatan, ini harusnya pelanggaran. Menurut yang lain bukan pelanggaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya diberikan tendangan bebas. Nah, itu dijadikan bahan perdebatan. Barakallahu fikum. Nah, ini harusnya pelanggaran. Oh, enggak, itu enggak pelanggaran, jatuh sendiri itu, diving dia itu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Akhirnya lama-lama ribut. Nah, muncullah kebencian. Tadinya hanya antara si fulan dan Alan, karena pertandingannya ini pertandingan persahabatan. Iya. Din 2 sama din 3 misal, barakallahu fikum. Atau din 1 dengan din 2, atau lughah 1 dengan lughah 2, akhirnya merembet. Ya, nah, akhirnya muncullah gap permusuhan antara lughah 1 dengan lughah 2, din 2 dengan din 3, barakallahu fikum. Nah, gara-gara masalah sepele tadi, ya, nah, akhirnya habis itu apa? Karena saking musuh-musuhan, saling bongkar-bongkaran aib. Wah, itu tambah berantakan ke belakang itu terus. Nah, hanya dari gara-gara perdebatan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal pertandingan dan permainan tadi kan katanya persahabatan, ya kan? Untuk mempererat persahabatan. Malah habis tanding, barakallahu fikum, yang terjadi adalah permusuhan. Ya. Apa itu wasitnya curang itu, ya, wasit Oman itu. Persis wasit Oman itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tak, tak. Nah. Enggak berhenti-berhenti ributnya barakallahu fikum. Nah. Itu kata beliau, ya. Perdebatan itu akan memicu kedengkian dan kebencian. Wala yab'atsu 'alaiha illal jahlu wal hamku, kata beliau. Nah, ya. Tidaklah orang yang terpancing bangkit emosinya, geloranya karena perdebatan tadi, melainkan kata beliau, tayyib, izharu tamyiz wa ziyadatul fadli wal aqli wa ihtiqarul mardudi alaih. Yang membangkitkan itu semua adalah karena dia ingin menampakkan, ya, keistimewaan yang ada pada dirinya berupa kelebihan, keutamaan, kecerdasan, dan meremehkan orang yang menjadi lawan debatnya. Mesti itu, ya. Debat itu akan panas, akan ribut ketika orang yang berdebat tadi merasa apa? Barakallahu fikum, dia memiliki kelebihan lebih utama. Nah, kita lebih senior din 3 kita ini, ya. Nah, lebih senior daripada din 2. Ya. Kecerdasan, merasa lebih pintar, ya, dan merendahkan lawannya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Wa man mara akhahu faqad nasabahu ilal jahli wal hamqi, kata beliau. Orang yang berdebat dengan saudaranya mesti, kata beliau, dia menisbatkan kebodohan dan kedunguan pada saudaranya tadi. Makanya dia ngotot, makanya dia melotot. Ya. Nah, kenapa? Karena dia merasa temannya ini goblok. Nah. Tolol, dungu, barakallahu fikum. Nah. Makanya dia melotot dan ngotot. Ya. Kalau dia merasa temannya itu pintar, cerdas, terhormat, mesti dia akan menunjukkan rasa respect, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, itu yang menyebabkan seorang itu dalam debat menggebu-gebu, barakallahu fikum, ya, ngotot dan melotot tadi. Nah, karena dia merasa lebih tinggi, lawannya itu lebih rendah. Au ilal ghafla wal wasahwi an fahmi sayyi ala ma huwa alaihi, atau dia menganggap saudaranya tadi orang yang lalai, pelupa, ya. Naam. Karena pemahaman dia yang buruk, yang jelek atas sejatinya sesuatu perkara. Ya, mesti itu yang terjadi. Ketika dia merasa barakallahu fikum paling benar, paling pintar, paling. Nah, temannya tadi barakallahu fikum di bawah dia, ya mesti terbawa emosi. Nah, itu yang memunculkan kenapa perdebatan itu menjadi panas. Wa kullu dzalika istihqarun. Itu semua adalah bentuk anggapan rendah dan barakallahu fikum hina terhadap saudaranya. Wa huwa yughiru sadra wa yujibul muadat. Ya. Wa huwa diddul ukhuwah. Itu semua, kata beliau, akan membuat dadah itu menjadi apa? Emosi. Nah, menggelegak amarah itu. akan menimbulkan permusuhan. Tentu itu akan menjadi barakallahu fikum lawan dari yang namanya persaudaraan, persahabatan. Ya, nah. Sehingga jauhilah sebab-sebab yang akan bisa barakallahu fikum memperburuk persahabatan kita, persaudaraan kita. Sebagian para ulama terkait dengan sikap ini, barakallahu fikum, sikap insaf ya, kita dalam menyikapi teman, saudara kita, sama seperti menyikapi diri kita sendiri, itu bahkan kata mereka, sampai pada apa yang kita angan-angankan. Ya. Nah, dari perkara kebaikan, maka demikian juga kita mengharapkan angan-angan itu bisa diraih oleh sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Misal, kita pengen bisa belajar menuntut ilmu di luar negeri sana. Misal di Saudi, entah di jamiahnya, atau di Makkah, atau barakallahu fikum di Yaman, ya, atau di tempat-tempat yang lain dari para masyayikh. Nah, dia punya angan-angan itu, maka termasuk hak ukhuwah, dia pun menginginkan teman-temannya tadi apa? Bisa meraih angan-angan tadi. Jadi kalau ada info, bukan dia sembunyiin. Paham ya? Nah, di sini ada info misal penerimaan mahasiswa baru, ya. Seleksinya lebih mudah, lebih gampang, kemungkinan besar untuk masuknya barakallahu fikum lebih besar ya dibandingkan mungkin jamiah Islamiyah. Nah, termasuk hak ukhuwah itu enggak dia sembunyikan info itu. Wah, nanti kalau tak kasih tahu teman-teman yang lain tambah besar persaingannya, tambah berat. Nah, akhirnya dia sembunyikan info tadi. Dia dulu yang daftar, ya. Nah, nanti kalau dia sudah masuk, diterima, barakallahu fikum, nah, baru dia kasih tahu info tersebut. Nah, itu termasuk barakallahu fikum, ya, adab yang tidak bagus. Jadi, hatta dalam angan-angan pun akan hal kebaikan, ya, kita harus mengupayakan itu dicapai juga oleh saudara kita. Nah, sehingga ketika ada info-info, peluang-peluang kebaikan, dia bagikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, harusnya dia punya sudut pandang yang berbeda. Dia menginginkan, barakallahu fikum, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, banyak yang mengenyam pendidikan dari, barakallahu fikum, para masyayikh. Ya, nah, karena Nusantara ini butuh dai-dai yang berkualitas. Nah, kalau cuma dia saja yang masuk, barakallahu fikum, kurang. Harusnya dia punya sudut pandang, kasih tahu teman-teman, ya, satu pondok dikasih tahu semua, sehingga ngurus semua. Nah, harapannya, ya, paling tidak masuk 10 atau 5 orang, ya, atau lebih banyak daripada itu. Nah, tayyib. Andai kata bisa masuk semua, senang dia. Karena apa? Teman-teman yang akan mengenyam pendidikan yang berkualitas, banyak. Ya, nah, jadi tidak sepicik itu dia. Dalam hal angan-angan pun, dia menginginkan apa yang dia angan-angankan berupa kebaikan, itu diraih juga oleh teman-teman dan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Ya, sebagian menganggap itu mustahab, sunnah saja. Padahal tidak. Itu termasuk perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Nah, perkara yang lazim. Ya, semakna yang menjadi makna barakallahu fikum hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu. Nah. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Kita baca sedikit. Al-haqur rabi', hak yang keempat dari hak saudara kita, alal lisani bin nutqi, menjadi tanggung jawab lisan kita adalah berbicara. Nah, jadi dalam persahabatan itu bukan hanya diam saja, ada juga bicaranya. Fa innal ukhuwata kama taqtadi as-sukuta 'anil makruh taqtadi an-nutqa bil mahbub, kata beliau. Karena yang namanya persaudaraan, sebagaimana dia memberikan konsekuensi kita harus diam dari perkara yang tidak disukai, maka dia juga punya konsekuensi agar kita berbicara ya, untuk perkara-perkara yang disukai dan dicintai oleh teman kita. Nah, jadi berteman, bersahabat itu nggak hanya diem-dieman saja. Ada saatnya kita berbicara. Kalau itu perkara yang baik dan disukai. Bal, kata beliau, huwa akhassu bil ukhuwa. Bahkan berbicara dalam hal-hal yang dicintai dan disukai termasuk kekhususan dari yang namanya persaudaraan dan pertemanan. Iya. Nah, ya kita mencari teman itu kan bukan untuk diem-dieman saja, tapi apa? Teman untuk berbicara, berdiskusi, berdialog, barakallahu fikum, minta saran, pendapat. Nah, justru yang paling khusus dalam pertemanan itu adalah mukalamahnya, ya. Nah, perbincangan, barakallahu fikum, dan dialog itu yang kita cari, yang asyik dari pertemanan yaitu, ya. Nah, ya kalau cuma sekedar diam-diaman, ayo kita ngopi gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, di balkon gitu udah disiapin kopi, dibikinin, terus habis minum kopi, diseruput. Gitu ya. Nah. Cuman gitu-gitu aja. Enggak ada ngomongnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, lomba kuat-kuatan akhnya tadi, barakallahu fikum. Nah. Ya enggak seru, ya. Nah. Itu pertemanan di kalangan biawak, barakallahu fikum. Nah. Ya, yang cuman suaranya Baik. Enggak seru, ya. Mesti harus ada obrolan di situ, entah dalam pelajaran, nasihat, saran, pendapat dan semisal dengannya. Nah, li'anna man qana'a bisukut sahiba ahlal kubur, kata beliau. Karena orang yang puas dengan kediaman, ya, artinya diem-dieman di kalangan teman tadi, berarti dia telah berteman dengan ahli kubur, orang mati. Ya, kalau dia nyaman dengan apa? Pertemanan yang cuman diem-dieman saja, enggak ada ngobrolnya. Barakallahu fikum. Nah, enggak suka dengan obrolannya, ya berarti dia mengharapkan berteman dengan apa? Orang yang sudah mati. Wa innama yuradu al-ikhwan liyustafada minhum la liya'li yatalakhas minhum. Karena yang diinginkan dari persaudaraan, persahabatan adalah mengambil faedah dari teman kita tadi. Dalam perbincangan tadi. Iya, nah seperti tadi. Ini anak dapat info nih. Ya, jamiah di daerah Madinah ini lagi buka pendaftaran. Ya, peluangnya besar. Gimana antum mau ikut gak? Nah, ya. Wah, anak baru tahu ya. Ada info. Taib, anak punya saudara di sana yang sudah kuliah di sana. Barakallahu fikum. Jadi, itu yang kita cari dari pertemanan tadi. Ada faedah. Nah, barakallahu fikum. Bukan untuk apa? Liyatalakhas minhum. Bukan untuk menghindar. Berteman itu untuk mengambil faedah, bukan untuk saling menghindar. Li'anna sukuta ma'nahu kaful adza. Karena diamnya kita, maksud yang diinginkan adalah menahan gangguan atau menyakiti. Iya. Barakallahu fiik. Artinya selama tidak ada unsur hal yang menyakiti, dosa atau kelalaian, maka kita dianjurkan untuk berbicara. Fa'alaihi ayyatawaddada ilaihi bilisanih. Maka kata beliau, sudah seyogyanya, seharusnya bagi dia untuk memupuk rasa cinta, kasih dan sayang dengan teman-temannya, dengan lisannya. Jadi gunakan lisan Anda, ucapan Anda, agar rasa senang, rasa nyaman, rasa kasih dan sayang dengan teman itu terjalin dengan erat. Nah, dan itu banyak ya, nauknya, jenisnya. Wa yatafaqqadahu fi ahwalihi, dan dia memperhatikan kondisi-kondisi teman-temannya. Nah, jadi enggak cuek ya. Persahabatan itu perhatian di antara nilai persahabatan. Gak pernah kelihatan disakan si fulan mana ya. Di kelas juga gak kelihatan loh. Kok gak pernah kelihatan? Kemarin kan sudah datang. Mana si fulan? Oh sakit dia. Kapan sakitnya? Kemarin masuk UKS. Nah, dicari, dikunjungi. Ya, nah barakallahu fikum. Kalau tidak bisa dibawakan makanan, ya didoakan kesembuhan padanya. Barakallahu fikum. Nah, jadi termasuk nilai-nilai pertemanan adalah kita apa? Perhatian dengan mereka. Barakallahu fikum. Wa yas'ala amma aradalahu. Dan dia bertanya atas apa-apa yang diisyaratkan oleh temannya. Nah. Ya, jadi ketika temannya, kadang teman itu ada butuh kepada kita, ada tipe teman-teman yang enggak langsung ya. Tapi apa? Pakai isyarat. Nah, dia mau ngomong langsung itu sungkan. Orangnya ini punya barakallahu fikum karakter pemalu. Nah, misal dia butuh uang untuk membeli perlengkapan mandinya yang sudah habis dan orang tuanya kirimannya telat, barakallahu fikum. Nah, dia mau ngomong langsung itu sama temennya, ya barakallahu fikum, enggak enak. Nah, akhirnya fulan, nanti ana pinjam peralatan mandi antum ya. Oh iya. Ya, besoknya gitu lagi. Ya antum harus peka. Loh, kenapa antum pinjamnya? Ya pinjam aja gitu. Wah, ini kayaknya belum datang kirimannya. Belum datang ya kiriman antum. Iya, ya sudah. Nih. 100.000 antum, iya. Nah, buat antum atau ya ana pinjemin 100.000 antum pakai dulu buat peralatan mandi. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus peka ya. Itu tanda sahabat yang baik. Jadi tidak harus menunggu dibinta. Wa yudhiru syughla qalbihi bisababihi. Dan dia nampakkan kesibukan hatinya dengan sebab itu. Artinya dia menunjukkan rasa peduli. Jadi bukan temannya malah sudah ngomong, mana enggak dapat kiriman bulan ini, jadi belum bisa beli peralatan mandi. Oh, begitu. Ya. Gitu saja. Iya, barakallahu fikum tayyib. Iya. Yang sabar ya. Ya kan tega ya kan barakallahu fikum. Nah, padahal dia sekali jajan di toko itu barakallahu fikum ya bisa sampai 50.000. Nah, ya, tahu temennya belum punya peralatan mandi barakallahu fikum ya. Harusnya teman yang baik ya, dia menunjukkan kepeduliannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa yubdi surura bima yasurruhu. Termasuk juga barakallahu fikum, nilai-nilai persahabatan adalah dia menampakkan kebahagiaan dengan apa yang membuat senang saudaranya. Nah, jadi kalau saudaranya senang, saudaranya bahagia, dia nampakkan kebahagiaan dan kesenangan tersebut. Barakallahu fikum, na'am. Setelah itu nanti akan beliau sebutkan contoh-contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Na'am. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.